بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian dalam bab berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala, babu man ibtaghal huda min ghairil Quran. Bab siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran. Bab ini mempertajam beberapa pembahasan yang telah berlalu. Di dalam bab ini ditegaskan bahwa siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quranul Karim, maka dia akan tersesat. Beliau bawakan dua ayat. Wa qalillahi azza wa jal, wa man ya'ashu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana, al-ayatain. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'ashu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. Dua ayat ya. Tuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Itu kelengkapan dua ayat. Artinya barang siapa yang ya'asyu, dia berpaling lalai dari zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitana, maka kami akan membiarkan syaitan bersamanya. Fahuwa lahu qarin, sehingga syaitan ini menjadi qarin baginya, itu menjadi kawan yang selalu bersamanya, selalu menyertainya, tidak terpisah darinya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili, dan sungguhnya para syaitan itu menghalangi dia dari jalan. Anis sabil itu sabil as-sahih, as-sabil al-mustaqim. Dia dihalangi dari jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka mereka di atas hidayah. Ini kerugiannya ahlul batil. Seperti itu. Dia sangka di atas kebaikan padahal dia di atas kerugian dan kesengsaraan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kalian ingin kami beritakan orang yang paling merugi amalannya? Itu orang yang sirna upayanya di kehidupan dunia. Jadi amalannya sirna, tidak ada, tidak terhitung. Tapi mereka menyangka dirinya sudah bagus di dalam perbuatannya. Ini orang yang sangat merugi. Iya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah beramal bersusah payah, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi perhatikan di dalam ayat. Kapan dia berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dari Al-Quran, itu pasti dia diikutkan kepada syaitan. Karena hanya ada dua keadaan, tidak ada keadaan yang ketiga. Kalau dia bukan hamba Allah, maka dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, harabu minar rikki alladhi khuliqu lahu fabulu birqil anfusi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta karenanya, itu menghamba kepada Allah. Karena mereka lari dari penghambaan ini, penghambaan yang sebenarnya kepada Allah, mereka tertimpa musibah menjadi budak dirinya sendiri dan budak syaitan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab dakwah engkau hai Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi apakah di atas jalur agama dia keluar, maka itu jalurnya syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara. Ini tuntunan diikuti. Ikuti syariat itu. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Jadi itu selalu dua jalan. Dan demikianlah manusia dihadapkan pada dua jalan ini. Wahadainahun najdain. Kami telah jelaskan kepada manusia ini dua jalan. Iya. Jadi kalau dia tidak mengikut kepada jalan Al-Quran, maka dia pasti akan diikuti oleh syaitan, selalu dikawani oleh syaitan. Maka siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, maka ini sungguh dia akan masuk di dalam jerat dari jerat-jerat syaitan. Itu pasti. Iya. Karena itu terdapat di sini penegasan pentingnya selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai hal yang kita selalu berpegang dengannya. Keluar dari jalannya, itulah kesesatan. Itulah kesesatan. Sudah berlalu ayat, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Itu dari ayat-ayat yang menunjukkan bahaya orang yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran. Maka ini metode di dalam berfikir bagi seorang muslim. Ini manhaj di dalam beragama. Apa saja dari pembahasan kehidupan harus dia cari di dalam Al-Quran. Kapan dia mulai bangga dengan pemikiran orang, mulai bangga dengan kemajuan orang-orang kafir, mulai bangga dengan dunia, dia berpaling dari Al-Quran, maka ini semuanya adalah sebab musibah dan malapetaka. Wa qawlihi ta'ala, ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu. Al-ayah. Iya. Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah. Kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat. Jadi semua yang diperlukan ada di dalam Al-Kitab. Dan dia adalah petunjuk dan rahmat. Artinya siapa yang berpaling dari Al-Quran, dia tidak akan menemukan apa yang dia cari. Dia di atas kesesatan. Dan tidak di dalam rahmat. Tidak di dalam rahmat. Iya. Karena itu kalau ada yang ingin membangun kebaikan pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, di dalam negerinya, maka dia harus punya perhatian terhadap Al-Quran. Bagaimana diarahkan untuk mempelajari Al-Quran, mengkajinya, menanamkan ilmu. Sebab siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, itulah sumber kebinasaan dan sumber kehancuran. Nas'alullah al-afiyah. Beliau bawakan beberapa hadith. Hadith yang pertama, An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, annahu qala, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Kata beliau, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah kami sebagai khatib, orang yang berkhutbah. Terdapat bahwa Nabi itu ketika menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya, di kondisi tertentu beliau berdiri seperti khatib menyampaikan nasihat. Ini bukan di mimbar Jumat. Sebab ini kejadian bima'in yuda'a khumman, di sebuah tempat. Ya, ma itu istilah digunakan untuk wilayah, tempat. Iya. Dan mungkin bisa bermana mata air. Bisa bermana mata air di sini. Dan memang khum ini adalah nama tempat. Dan kejadian ini disebut dengan nama Ghadir Khum. Ghadir Khum. Ini riwayat di dalam Sahih Muslim. Ahli sunnah juga punya riwayat ini. Hanya saja orang-orang Syiah, mereka banyak melakukan kedustaan di dalam riwayat ini. Iya. Jadi riwayat yang sahihnya ini, Baina Makkah wal Madinah. Ini jaraknya antara Mekah dan Madinah. Ia lebih dekat ke Mekah ya. Dekat dengan Juhfa. Beberapa mil dari Juhfa. Fahamidallaha wa athna alaihi wa wa'adha wa dhakkar. Maka Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Ini etika seorang yang berkhutbah. Dia memuji Allah dan menyanjungnya. Ya. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa seorang kalau dia berbicara, tidak mesti dia pakai khutbah hajat. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tidak mesti. Yang penting dia puji Allah dan dia sanjung. Sebagaimana di dalam hadith ini. Tapi kalau dia baca innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu juga bagus. Wa wa'adha wa dhakkar. Lalu beliau memberikan mau'idah. Mau'idah itu nasihat. Tapi dia sifatnya mendalam, mengena. Itu mau'idah. Wa dhakkar. Dan beliau mengingatkan. Karena memang Al-Quran itu adalah mau'idah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa'id. Seorang yang banyak memberikan mau'idah kepada umatnya. Sebagaimana disifatkan dalam hadith ini dan hadith-hadith yang lainnya. Wadhakkar. Dan beliau mengingatkan. Dalam Al-Quran dikatakan, Wadhakkir fa'inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Thumma qala amma ba'du. Kemudian beliau berkata, amma ba'du. Ini amma ba'du, kalimat dipakai dalam khitab untuk berpindah dari uslub pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah faslul khitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa inna ma ana basharun. Amma ba'du, setelah amma ba'du itu ada fa setelahnya. Biasanya begitu di awalnya. Tapi kalau didahului dengan nida di sini tidak ada masalah. Ayyuhan nasu, ala ayyuhan nas. Ketahuilah wahai sekalian manusia, fa inna ma, fa di sini jawab untuk amma ba'du itu. Ya, amma ba'du itu mahma yakun min syai'in ba'du, fa begitu. فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. Wahai sekalian manusia, ya terdapat bahwa seorang kalau dia berkhutbah, boleh dia berkata, wahai sekalian manusia. Iya. Dan boleh dia panggil dengan hal yang mencocokinya. Ya ma'asyara man amana bilisani, walam yadukhulil imanu fi qalbi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya dan belum masuk, keimanan di dalam hatinya. Atau dia berkata, ya ibn Adam, wahai anak Adam. Atau yang semisal dengan itu, ya sekarang ini orang kadang berkata, ayuhal mu'minun, kaum mu'minin, kaum mu'minat, kaum muslimin, mana muslimat. Itu boleh saja, tidak ada masalah. Tergantung bagaimana dia khitab, kepada siapa dia berbicara. Dan diingatkan oleh sekalian manusia, fa'innama ana bashar, sungguhnya saya hanyalah seorang manusia. Ini banyak ya berulang di dalam hadith-hadith Nabi. Dan juga di dalam Al-Quran berulang. Beliau diperintah untuk berucap ini. Agar supaya diketahui bahwa beliau manusia biasa. Yushiku ayyati rasulu rabbi faujib. Saya hanyalah seorang manusia biasa. Tidak lama lagi atau dikhawatirkan akan segera datang kepadaku rasul Rabbku, utusan Rabbku. Maksudnya malakul maut. Faujib. Kemudian saya jawab panggilannya. Iya. Maksudnya mungkin telah dekat bahwa datang kepadaku kematian dan saya dijemput oleh kematian. Lalu saya menjawabnya. Iya. Karena beliau sama dengan manusia lainnya. Allah telah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad itu akan meninggal dan mereka semua akan meninggal. Wa ana tarikun fikum thaqalaini, dan saya tinggalkan kepada kalian dua yang berat. Dua yang berat, thaqalaini. Nah, ini harus diketahui ya bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dua hal yang berat untuk dijaga. Iya. Berat dari sisi kandungan dan maknanya, serta seorang itu harus mengagungkan dan membesarkannya. Karena itu disebutkan dari Imam Malik rahimahullah, kalau beliau duduk mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu, maka berubah keadaannya, beliau lebih tegang. Iya. Ketika ditanyakan tentang hal itu, beliau sebutkan bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Syak, kami akan memberikan kepada engkau, mengajarkan kepada engkau ucapan yang berat. Itulah Al-Quran. Iya. Maka dia dikatakan thaqalain dari sisi itu. Perkara yang besar. Suatu hal yang sangat agung. Dan sangat dimuliakan. Iya. Walaupun dimaklumi ya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah alhamdulillah dimudahkan bagi siapa yang ingin mempelajarinya. Itulah keindahan nas-nas, sifat-sifat beraneka ragam tapi tidak bertentangan. Apa dua thaqala ini? Awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur, fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi. Yang pertama adalah kitab Allah. Padanya ada cahaya. Padanya ada petunjuk dan cahaya. Nah, padanya ada petunjuk. Inilah al-huda. Dan ini sisi pendalilan. Penulis rahimahullah. Wan-nur. Dan dia adalah cahaya. Dia adalah cahaya. Sebagaimana diterangkan di berbagai ayat. Sifat bahwa Al-Quran adalah cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Ambillah kitab Allah dan berpeganglah dengannya. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi. Maka beliau pun menganjurkan untuk berpegang dengan kitab Allah dan beliau beri motivasi dalam hal tersebut. Thumma qala. Kemudian beliau berkata, Ya, dan ini banyak sekali ya diulangi oleh Nabi, berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nasihat-nasihatnya. Kemudian beliau berkata, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Ats-tsaqalain yang kedua adalah ahlu baiti, keluargaku. Saya ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Iya. Nah, ini terdapat kedudukan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul bait itu yang paling pokoknya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena ayat innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Ini ayat datang di konteks pembicaraan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi telah syah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ayat itu turun, maka beliau di atas kisah, di atas kain yang tebal, beliau panggil Fatimah, Ali, Al-Hasan, dan Al-Husain. Kemudian beliau berkata, mereka inilah Ahlul Bait. Jadi masuk juga Fatimah, Ali, Al-Hasan, dan Al-Husain ke dalam Ahlul Bait. Maka itu semuanya Ahlul Bait. Mereka semuanya diagungkan oleh kaum muslimin. Dan itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah. Dan subhanallah, di salah satu kajian Syekh Abdul Razak Al-Abbad, dan beliau punya syarah terhadap apa namanya kitab Fadail Al-Quran ini, beliau sebutkan bahwa ada orang pernah datang mengatakan bahwa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak suka kepada Ahlul Bait. Maka beliau berkata, kamu punya anak berapa? Siapa nama anak-anakmu? Ternyata dari anak-anaknya tidak ada namanya yang nama Ahlul Bait. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anak-anaknya ada yang bernama Ali, ada yang bernama Al-Hasan, ada yang bernama Al-Husain. Ya. Bagaimana dia katakan Syekh tidak suka kepada Ahlul Bait? Jadi ahli sunnah itu selalu paling mengagungkan Ahlul Bait dan mendudukkan mereka di kedudukan yang selayaknya. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, mereka adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang paling rusak, dan orang-orang yang paling benci terhadap Ahlul Bait. Orang-orang Syiah ini. Mereka yang menjadi sebab terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu, dan mereka mengafirkan seluruh Ahlul Bait kecuali beberapa orang saja yang dianggap imamnya, cuma punya imam 12. Padahal Ali bin Abi Thalib punya anak-anak banyak. Iya. Tapi bagi mereka cuma Al-Hasan dan Al-Husain dari keturunannya saja yang muslim. Itu imam 12-nya. Adapun seperti Muhammad ibn al-Hanafiyah, seorang imam tabi'in, anak Ali bin Abi Thalib dari istrinya Al-Hanafiyah, itu tidak dianggap bagi mereka, dikafirkan. Maka orang-orang Syiah ini adalah orang-orang yang paling dusta mengatakan cinta kepada Ahlul Bait. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Law kana rafdan hubbu ahli baitin falyashhadi thaqalani anni rafidhu." Andai kata pemikiran Syiah itu cinta kepada Ahlul Bait, hendaknya jin dan manusia mempersaksikan bahwa saya juga orang Syiah, rafidhah. Ya, tapi itu mustahil. Tidak ada ceritanya orang Syiah itu cinta kepada Ahlul Bait. Nah, maka dimaklumi bahwa kecintaan terhadap Ahlul Bait ini sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat. Dan Ahlul Bait yang dimaksud adalah mereka dari keluarga Nabi yang tidak menyelisih Rasulullah, tidak mengganti agamanya. Adapun mereka yang keluar dari jalur, maka kemuliaan nasab tidak bermanfaat baginya. Karena itu anak Nabi Nuh, ditenggelamkan. Dia kafir, tidak mengikuti agama ayahnya. Ketika Nabi Nuh memohonkan ampun untuknya, Nabi Nuh berkata, innahu min ahli, sungguhnya dia dari keluargaku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun gairu salih. Sungguhnya dia itu bukan dari keluargamu. Itu adalah amalan yang tidak salih. Karena itu kemuliaan nasab tidak berpengaruh apabila tidak didukung oleh kemuliaan dari sisi agama. Nah, kemudian kata beliau, wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz, ahaduhuma kitabullah wa huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Dalam sebuah lafaz, yang pertama adalah kitab Allah dan dia adalah tali Allah. Ini penafsirannya tentang tali Allah yang disebut dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, kitab Allah. Manittaba'ahu kana 'alal huda, siapa yang mengikutinya dia di atas petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah, siapa yang meninggalkannya pasti dia tersesat. Ini penegasannya bahwa siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, maka pasti dia berada di atas kesesatan. Iya. Karena itu, hati-hati. Ini pembahasan penting sekali. Bagaimana seorang itu dia jaga dirinya selalu di atas petunjuk Al-Quran, selalu di atas hidayah dari Al-Quran, selalu mencocoki cahaya dari Al-Quran, agar supaya dia dijaga di atas kebaikan, dijaga di atas hal yang terindah untuknya, tidak disesatkan, tidak dipalingkan dari kebaikan tersebut. Kemudian kata beliau, walaku an Jabirin, ini hadits yang kedua dalam riwayat Muslim juga dari Jabir radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, beliau berkata, amma ba'du. Ya, kembali ya, disebutkan amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sungguhnya, sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairal huda, atau wa khairal hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kesesatan, setiap bid'ah adalah sesat. Nah. Jadi ini khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan oleh Jabir kalau Nabi berkhutbah selalu diulangi. Jadi ini menunjukkan hal yang terus berulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya ditanamkan, setiap Jumat diperdengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan zahir hadits setiap kali khutbah berbicara menyampaikan. Kenapa? Supaya ini makna ditekankan. Karena siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, itu pasti tersesat. Iya. Fa'inna khairal hadithi kitabullah. Sungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah apa yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Perkara yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Iya. Dan bid'ah itu semuanya adalah sesat. Bid'ah adalah sesat. Kullu di sini dari alfaz umum. Jadi semua bid'ah adalah apa? Adalah sesat. Iya. Semua bid'ah adalah sesat. Itu dasarnya. Asal dalam penggunaan lafaz. Dan jangan dimasukkan di sini bid'ah secara bahasa. Sebab bukan mana bid'ah yang secara bahasa yang diinginkan di sini. Sudah ditafsirkan bid'ah itu. Syarrul umur muhdatsatuha. Nah. Dan jangan ada berkata bahwa bid'ah di sini ditakhsis. Karena kul menerima takhsis. Nah, itu pembahasan memang ada. Bahwa kadang ada takhsis pada sebagian alfaz umum. Walaupun dia bentuknya umum dimasuki takhsis. Hal yang mengkhususkan. Tetapi asalnya dia di atas keumumannya. Asalnya di atas keumumannya. Iya, ini hati-hati ya. Kadang masuk di sini dari ahlul bid'ah. Dia baca hadits ini dia berkata ini kullu bid'ah dolala, itu bukan semua bid'ah. Ya, sebab kul di situ bisa diperkecualikan. Ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Penyebutan tentang angin itu tudammiru kulla syai'in bi'idni rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan izin Rabb-nya. Kemudian setelah itu dikatakan fala yura illa apa? Masakinuhum, tidak dilihat kecuali tempat tinggal mereka. Berarti masih tersisa. Iya. Ini memang betul pendalilannya bahwa kul lafaz umum tapi kadang ada takhsisnya. Takhsis itu seperti dalam ayat itu hal yang sudah dimaklumi. Perkara yang sudah dimaklumi namanya. Tapi kalau tidak asalnya kul itu bermakna umum. Semua bid'ah adalah apa? Adalah sesat. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi sini keliru orang yang mengatakan bahwa kul bisa ditakhsis dengan dalil ayat itu. Kita katakan bahwa ayat itu ditakhsis karena ada indikasi yang menjelaskannya. Sudah dimaklumi. Iya. Tidak mungkin semuanya hancur oleh angin. Pasti masih tersisa tanahnya, sisa bangunannya, itu pasti. Iya kan? Tidak disebut pun itu sudah dipastikan. Tapi kalau ini, apa indikasi yang mengkhususkannya? Ya, harus ada dalil yang mengkhususkan. Jelas ya? Baik. Nah, maka, sini hati-hati. Jangan sampai seorang ketika masuk di pembahasan seperti ini mendengar dari ucapan ahlul bid'ah, ya kadang mereka itu memasukkan hal-hal bukan pada tempatnya, cara-cara pendalilan yang tidak benar. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi terkandung di dalam hadits Jabir ini penjelasan bahwa ini ta'inna khairal hadits, ini selalu diulangi oleh Nabi di khutbahnya. Dan ini penegasan bahwa sebaik-baik pembicaraan itu pada kitab Allah. Petunjuk itu pada petunjuk Nabi. Setiap perkara baru itu yang paling jelek. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Di dalam riwayat An-Nasai ada tambahannya. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Kemudian kata beliau Sa'ad ibn Malik. Dari Sa'ad bin Malik radiyallahu anhu, beliau berkata, ini Sa'ad bin Malik, zahirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, karena Sa'ad bin Malik di tengah sahabat itu ada tiga, ada Sa'ad bin Malik ayah Sahal bin Sa'ad, ada Sa'ad bin Malik Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Sa'ad bin Malik Abu Sa'id al-Khudri. Tiga orang saya dari sahabat. Qala, beliau berkata unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fatalahu alaihim zamanan, diturunkan kepada Rasulullah al-Qur'an lalu dibaca al-Qur'an itu suatu masa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, andai kata engkau berkisah kepada kami. Andai kata engkau berkisah kepada kami. Nah, ini kadang jiwa ya. Walaupun jiwa itu di dalam sebuah nikmat, dia kadang bosan terhadap nikmat itu. Atau kadang jiwa itu ingin melihat hal yang lain. Iya. Mencari hal yang lain. Maka disebutkan di sini bahwa ketika Al-Quran diturunkan, dibacakan kepada para sahabat suatu masa, mereka berkata, ya Rasulullah, andai kata engkau berkisah kepada kami. Fa'anzalallahu azza wa jal alif lam mim atau alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Maka diturunkanlah firman Allah, alif lam ra, tilka ayatil kitabil mubin. Itulah ayat kitab yang mubin. Ya, maksudnya ini diturunkan apa namanya? Surah Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami bercerita kepada engkau Nabi Muhammad kisah yang paling bagus. Itu kisah disebut sebagai kisah yang paling bagus. Kisah Nabi Yusuf. Fatalahu 'alaihim zamanan. Maka dibacalah surah Yusuf ini terhadap mereka suatu masa. Rawahu Ibnu Abi Hatim bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan. Walahu anil Mas'udi anil Qasim. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim juga dari Al Mas'udi dari Al Qasim, Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Beliau tabi'in ya. Anna ashhab Rasulillah, sungguhnya para sahabat Nabi. Jadi ini tabi'i meriwayatkan langsung dari sahabat. Ini disebut dengan nama hadits apa? Dikatakan Al-Qasim bin Muhammad. Beliau tabi meriwayatkan dari sahabat. Beliau berkata, anna ashhab Rasulillah mallu mullatan. Dia kisahkan kejadian di masa Nabi, para sahabat mereka bosan dengan suatu kebosanan. Seakan-akan dia hadir di kejadian itu. Padahal dia tabi, tidak berjumpa dengan Nabi. Maka ini mursal namanya dari sisi riwayat. Tapi ini dibawakan oleh Syekh untuk mendukung riwayat sebelumnya. Faqalu hadithna ya Rasulullah. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, berceritalah. Berkisahlah kepada kami. Fanazalat Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihat. Maka turunlah ayat Allah menurunkan sebaik-baik pembicaraan sebuah kitab yang mutasyabihat. Yang mutasyabih dari sisi Al-Quran itu sebagiannya mirip dengan sebagian yang lain. Di sini ada hukum, di sana ada hukum, di surah ini ada kisah, di surah sana juga ada kisah. Begitu, mutasyabih. Iya. Thumma mallu mallatan. Kemudian mereka bosan lagi. Faqalu hadithna ya Rasulullah. Maka mereka berkata, berceritalah kepada kami ya Rasulullah. Fa'anzalallahu azza wa jal. Maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Al-ayah. Tidakkah sudah dekat masanya bagi orang yang beriman agar hati-hati mereka itu tunduk khusyuk terhadap dzikir kepada Allah. Al-ayah, kelanjutan ayat, wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina min qablu wa la yakunu kal ladina adautul kitabaya. Hmm? ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل أتو ada kal utul kitabnya. Baik. Wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Jadi ini ayatnya. Tidakkah sudah pantas bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya itu? Tunduk hatinya terhadap dikir kepada Allah dan apa yang turun dari kebenaran. Dan jangan mereka seperti ahlul kitab sebelumnya. Sudah panjang masa itu. Iya. Panjang waktunya berlalu. Faqasat qulubuhum. Maka keraslah hati-hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan banyak di antara mereka yang fasik. Ini sudah berlalu ya. Bahaya. Ada jafa terhadap Al-Quran. Sebab adanya kerenggangan, tidak bersahabat, waktu yang panjang itu bisa mewariskan suatu jafa terhadap Al-Quran. Iya. Maka sama di sini, di ayat ini. Apa namanya di ayat ini. Jadi di kisah ini, dua kisah ini dibawakan oleh Syekh Rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan. Beliau ingin menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah diarahkan oleh Nabi kepada selain Al-Qur'an. Jadi ketika mereka bosan minta yang lain, dikasih kisah ada di dalam Al-Qur'an. Begitu mereka cari yang lain lagi, maka disebutkan Allahu nazzala ahsanal hadith. Ketika mereka cari yang lain, turun teguran tentang wajibnya mereka untuk apa? Berkomitmen di atas Al-Quran. Tunduk kepadanya. Tidak dikeluarkan dari Al-Quran. Sebab itulah jalan petunjuk. Itulah jalan petunjuk. Nah, ini maksud Syekh dengan membawakan dua riwayat ini. Walaupun dua riwayat ini ada pembahasannya dari sisi keabsahannya. Ya, tapi dari sisi makna yang diinginkan itu. Yang telah kita terangkan tadi. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, bosan, lesu, itu kadang ada pada seorang. Dia ada futur. Dia membaca suatu begitu, dia baca terus. Ada suatu masa, dia gak bisa. Untuk apa? Untuk melanjutkan. Dia ingin cari yang lain. Iya. Nah, ketika dia mencari yang lain, hati-hati. Jangan keluar dari petunjuk. Jangan keluar dari petunjuk. Iya. Ada sebuah hadits yang disebutkan oleh Syekh di sini dan harusnya hadits itu dimasukkan juga di sini. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dua orang sahabat. Dari Abdullah bin Amr bin As dan juga dari seorang lelaki dari sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila al-huda faqad ihtada. Wa man kana ila ghairi dhalik faqad halak." Sungguhnya setiap amalan itu ada syirrah. Seorang punya semangat di belakang setiap amalan. Dan amalan dia semangat termotivasi, ya, dia kerjakan. Apalagi kalau sudah duduk seperti ini ya, mendengarkan dari Masya Allah, ayat-ayat, hadith-hadith, riwayat-riwayat tentang keutamaan Al-Quran, itu bersemangat sekali untuk membaca Al-Quran. Tapi ingat bahwa di setiap semangat ada fatrah, masa dia lesu, turun semangatnya. Nah, ketika turun semangat ini, di sini hati-hati. Kata Nabi, siapa yang ketiga itu? Fatrahnya, dia kepada ila sunnati, faman kanat fatratuhu ila sunnati, kepada sunnahku, faqad ihtada, maka dia telah berada di atas petunjuk. Waman kana ila ghairi dhalik, siapa yang selain daripada itu, faqad halak, dia telah binasa. Begitu. Jadi jangan sekali-sekali ada yang keluar dari petunjuk. Dia capek menghafal. Al-Quran itu bukan dihafal saja. Iya, kan ada tadabbur. Dia capek membaca, suaranya tidak bisa keluar lagi. Ya, dia lihat saya baca. Atau dia dengar orang membaca. Hah? Banyak cara. Dia buat, di waktu dia lesu itu, dia tetap di atas sunnah. Tetap di atas tuntunan. Dia tidak keluar darinya. Tidak keluar darinya. Sama dengan orang belajar ilmu. Ya. Dia sudah lesu menghafal hafalan-hafalan yang ada di depannya, matan-matan ini. Ya, dia baca hal yang lain dari kisah para as-salaf misalnya. Dia baca dari sejarah penuntut, para penuntut ilmu di kalangan para sahabat, para tabi'in. Ya, itu di atas sunnah. Tapi begitu dia lesu, ya, dia mengarah kepada hal yang tidak di atas sunnah, kepada perkara yang sia-sia, apalagi kepada dosa dan maksiat. Inilah yang akan binasa. Iya. Ini yang kadang terjadi pada sebagian. Apa namanya? Orang. Jadi kalau dia sudah lesu beribadah, ya, sudah capek di dalam sebuah kegiatan, dia cari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kadang masuk di dalam perkara dosa. Oh, enggak apa-apa, ini kan cuma makruh saya. Ya, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Nanti besok-besoknya, ya, dia berani pada perkara yang diharamkan. Ya. Terus dibuat oleh syaitan semakin jauh dan semakin jauh. Itulah ayat di awal bab ini. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyit lahu syaitana. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka akan dibuat syaitan itu ikut kepadanya. Dia akan diikutkan kepada syaitan. Syaitan akan menjadi kawannya. Ya, hati-hati ya di dalam hal ini. Baik. Dan namanya syaitan, itu selalu dia percantik apa yang dia kerjakan. Apa yang diajak manusia kepadanya dibuat cantik, indah. وَقَيَّطْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Dan kami buat mereka ini diikuti oleh syaitan-syaitan, korin-korin. Maka para syaitan ini memperindah, mempermegah, memperagung apa yang di depan dan di belakang mereka. Semua dari tipu daya diperbuat agung dan besar. Iya. Ini harus dipahami. Karena itu intinya seorang muslim dan muslimah yang diinginkan di dalam syariat ini, dia keluar dari lingkaran hawa nafsunya. Dia berada di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas hal itu dia pandai mempertimbangkan akibat perkara. Ya, ini ujungnya akan apa? Apa yang akan dia dapat? Ya. Di situ dari hal yang penting untuk diperhatikan. Kemudian kata beliau rahimahullah, warawaku Abu Ubaid an ba'di tabi'in wa fihi fa in talabul haditha dallahum ala al-Qur'an. Dan diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Ini Abu Ubaid maksudnya Al-Qasim bin Salam. Dari sebagian tabi'in disebutkan oleh muallik di bawah bahwa dari Aun bin Abdullah. Ya. Dan di dalam riwayat disebutkan fa in talabul hadits dallahum ala al-Qur'an. Kalau mereka meminta hadits, maka ditunjukkan kepada Al-Qur'an. Ditunjukkan kepada Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Dia tidak kemana-mana, selalu di atas petunjuk. Wa kana Mu'adz bin Jabal yaqulu fi majlisihi kull yawmin qallama yukhthi'uhu ay yaqula dhalik. Dan adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berucap di majlisnya tiap hari. Ini sahabat ya, kadang ada sebagian ilmu mereka ulangi di majlisnya, dia ulangi supaya di ingat baik-baik. Iya. Dan ini berjalan di tengah para as-salaf rahmatullahi alaihim. Ini Mu'adz bin Jabal Ada disebutkan di riwayat Imam Malik, guru Imam Malik Rabi'ah bin Abdurrahman, tiap kali duduk di majelis, beliau berkata kepada murid-muridnya, "La yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha." Sungguhnya akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awalnya. Ini selalu diulangi oleh Rabi'ah. Dan itu berjalan di tengah as-salaf ya, ada hal-hal yang terus diulangi agar supaya diperhatikan oleh kaum mukminin, orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Iya. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Allahu hakamun qistun. Halakal murtabun." Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala hukum, yang Maha Adil. Celakalah orang-orang yang ragu. Halakal murtabun. Celakalah orang-orang yang ragu. Jadi Allah Maha Adil, tidak mendzalimi siapapun. Orang yang ragu akan celaka. Iya. Kemudian beliau berkata, "Inna wara'akum fitanan." Sungguhnya di belakang kalian ada berbagai fitnah-fitnah. "Yakthuru fihal mal." Harta di situ menjadi banyak. Hati-hati. Ini akan datang nanti sebuah masa harta menjadi banyak. Iya. Ada masa orang terbuka dari hartanya, terbuka dari perniagaannya. Ada suatu masa nanti emas itu ditumpuk-tumpuk. Sampai orang dikasih pun tidak mau dia terima, saking banyaknya dia punya. Ada nanti suatu masa. Nah, wayaftahu fiha al-Qur'an, wayaftahu fiha al-Qur'an. Dan Al-Qur'an dibukakan. Maksudnya Al-Qur'an itu dibukakan. Iya. Banyak yang menghafalnya. Gampang untuk dihafal. Dibukakan. Hatta yaqra'ahu al-mu'min wal munafiq. Jadi itu mana yuftahu fiha al-Qur'an ya? Mana ya Allah alam bahwa Al-Qur'an itu dimudahkan untuk siapa yang menghafalnya. Sampai dibaca oleh setiap mukmin dan munafik. Iya. Nah, ini sekarang kita sudah melihat ini ya. Al-Quran ada di mana-mana. Kalau dulu, Al-Quran itu subhanallah, itu mudah bagi orang yang menghafal. Dia belajar ke guru. Ya, begitu datang dia ingin menghafal, duduk di guru, guru memperdengarkan. Karena waktu itu kertas sulit. Iya. Nah seperti sekarang ya. Gampang sekali. Qurannya dibagi-bagi. Ya, satu orang kadang punya Al-Quran. Banyak. Ada mushaf kecilnya, sedangnya, ada yang besarnya, ada yang lebarnya. Macam-macam dia punya. Tapi dulu kalau dia ingin punya Al-Quran, dia beli kertas dulu. Tulis sendiri. Nah, baru dia punya mushaf. Dia pegang. Jelas ya? Akan datang masa Al-Quran dibukakan. Ini kita sudah melihat di masa ini. Sehingga dibaca oleh mukmin dan munafik. Iya. Itulah Al-Quran, apalagi sekarang ya. Tiap kali orang haji, ada yang pulang dari Saudi itu pasti dikasih Al-Quran. Hadiah. Dia dari negeri manapun dikasih Al-Quran. Sampai ke mana-mana Al-Quran itu. Dibaca oleh mukmin, munafik, wal mar'atu was-sabi. Perempuan anak kecil. Fayushiku ahaduhum ayyakul. Maka hampir saja salah seorang dari mereka itu berkata, "Qad qara'tul Quran. Fama adunnu ayyat tabi'uni hatta abtadi'a lahum ghairahu." Naam. Maka akan dikhawatirkan salah satu dari mereka itu berkata, maksudnya salah satu dari mereka yang menghafal Quran ini, ya, mereka berkata, "Qad qara'tul Quran." Saya telah membaca Al-Quran ini. Saya telah menghafalnya. Saya sudah menjadi mutqin. Iya. "Fama adunnu ayat tabi'uni." Tapi dia berkata, kayaknya walaupun saya hafal, tidak ada pengikut saya. Saya menyangka tidak ada yang mengikutiku. Maksudnya, kalau bahasa bebas mungkin saya sudah hafal, tapi kenapa tidak ada yang mengikuti saya? Oh, ini caranya, "Hatta abtadi alahum gairah." Saya harus membuat perkara baru selain daripada Al-Quran, baru mereka ikut. Ya, kalau saya punya Al-Quran, ada hal yang lain, baru mereka mau ikut. Nah, demikian. Inilah yang disebutkan oleh Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'iyyakum wa mabtudi'. Hati-hati kalian dari bid'ah yang diadakan. Fakullu bid'atin dhalala. Setiap bid'ah adalah sesat. Inilah yang terjadi, ya. Subhanallah. Seperti yang dikatakan oleh Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Orang semuanya baca Al-Quran, gampang. Hafal ini. Tapi kita ke sana. Ini ada caranya tersendiri dia. Kalau menghafal Quran, dia ada ilmu lainnya. Iya. Seperti itu. Dia bikin perkara-perkara baru. Bid'ah. Maka diingatkan hati-hati kalian dari bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa iyyakum wa zaighatal hakim. Dan hati-hati kalian dari ketergelinciran orang yang bijaksana. Kadang dia hakim, orang yang punya hikmah, punya ilmu, tapi ada ketergelincirannya. Ada ketergelincirannya. Maka itu hati-hati terhadap ketergelincirannya. Wa innal munafiq qad yaqulu kalimatal haqq. Dan seorang munafik, kadang dia berucap kalimat yang benar. Ini juga hati-hati. Jadi bid'ah hati-hati. Terus yang kedua, ketergelincirannya orang yang bijaksana, orang yang berilmu. Orang yang berilmu dijadikan panutan. Tapi begitu dia tergelincir, keliru, orang menyangka ini benar. Iya. Diikuti, padahal itu keliru. Ini hati-hati. Karena itu seorang alim diikuti dengan dalil. Harus ditanyakan apa dalil yang dia pakai. Kemudian yang ketiga, diingatkan bahwa seorang munafik itu kadang berucap, ya, seorang munafik kadang dia berucap kalimat yang benar. Fatalaqqal haq mimma jaa bihi. Orang munafik kadang dia berucap yang benar, ada hal yang benar. Tapi kalian terimalah kebenaran itu dari siapa yang datang membawanya. Ya, hati-hati. Ya. Fa inna 'alal haqqi nura, sebab kebenaran itu ada cahayanya. Terlihat ya kalau dia kebenar, itu kelihatan, ada cahaya. Ada cahaya padanya. Nah. Iya. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan al-hadits rawahu Abu Daud. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati al-munafiqu alimul lisan." Yang saya paling khawatirkan terhadap umatku adalah munafik pandai berbicara. Ada yang bagusnya, ada retorikanya. Apalagi ini disebut di sini munafik, ada kalimat benarnya. Iya. Jadi ada madunya tapi di tengah racun. Rasa madu, tapi itu racun. Makanya hati-hati. Kebenaran itu ada cahaya, kelihatan, terang. Sisa harus dikenal cahaya itu yang mana. Kita perbaiki cara melihatnya. Ya, jangan sampai asap dia lihat, dia sangka cahaya. Karena dia tidak punya metode yang benar di dalam belajar. Iya. Kemudian yang terakhir di sini kata beliau, warawal al-Baihaqi an Urwah ibn Zubair an Umar. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair, sungguhnya Umar. Urwah tabi'in, ya. Urwah tabi'in, tidak berjumpa dengan Umar. Anna Umar arada an yaktuba sunan fastasyara as-sahabah fa asyaru alayhi bidalik. Thumma istakhara Allah shahran thumma qala inni dakartu qauman kanu qablakum katabu kutuban فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. Iya. Jadi Umar waktu itu ingin menulis sunnah-sunnah, hadith-hadith. Beliau pun meminta pendapat para sahabat. Para sahabat menyetujui, memberikan ya pendapat untuk ditulis. Tapi setelah itu satu bulan Umar istikhara kepada Allah. mohon pilihan kepada Allah. Setelah itu beliau berkata, sesungguhnya saya mengingat suatu kaum dari umat sebelum kalian. Mereka menulis kitab-kitab selain dari kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Fa'akabbu alaiha. Mereka pun berkonsentrasi di kitab itu saja. Iya. Dan mereka tinggalkan kitab Allah. Maka saya demi Allah tidak akan menghiasi kitab Allah dengan suatu apapun selama-lamanya. Jadi Umar merubah pendapatnya. Agar supaya manusia itu tetap berkonsentrasi kepada Al-Quran saja. Iya. Dan ini athar ada keterputusan ya. Walaupun Al-Waqi' kejadiannya memang seperti itu. Penulisan hadith-hadith itu nanti berjalan di masa para tabi'in. Ya, ditulis. Karena banyak dari orang yang menghafal hadith, itu sudah pergi riwayat-riwayat dikhawatirkan. Hilang. Dan banyak para pendusta. Dan orang-orang yang memasukkan bid'ah. Maka ditulislah dari riwayat-riwayat itu. Ya. Dan dulu dikhawatirkan Al-Quran bercampur dengan hadith. Tapi kekhawatiran telah hilang. Maka kekhawatiran sudah hilang, maslahat sangat besar. Maka itu pun berjalan di tengah para as-salaf. Apalagi dasar penulisan hadith itu sudah ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini Syekh membawakan athar ini. Beliau ingin menegaskan bahwa yang tertanam di dalam diri para sahabat itu pengagungan Al-Quran. Jangan mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan jangan membuka jalan manusia mencari sesuatu selain daripada Al-Quran. Iya. Ini maksud dibawakannya hadits ini oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Kemudian bab berikutnya, babul gului fil Quran. Bab tentang gulu terhadap Al-Quran. Iya, ini bab kebalikannya. Dari jafa, kalau jafa menelantarkan, dia renggan, tidak akrab, dia tinggalkan. Kalau ini gulu, berlebihan, ekstrim dalam Al-Quran. Nah, ini dua sudut tidak ada yang baik. Karena umat Islam sifatnya adalah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Itu sifat yang diinginkan di tengah umat ini. Baik. Kata beliau, fihi hadithul khawarid al-mutaqaddim. Di dalam bab ini ada hadith khawarid yang sudah berlalu. Iya. Orang-orang khawarid ini gulu, ekstrim. Sehingga mereka fajir terhadap Al-Quran. Al-Quran itu dia pakai sebagai dalil untuk mengafirkan kaum muslimin. Untuk menghalalkan darah orang-orang yang beriman. Ini kaum khawarij. Kemudian kata beliau. Beliau bawakan hadith lain yang menunjukkan celaan gulu ekstrim dalam apapun. Termasuk dalam Al-Quran. Wa fi sahih, di dalam as-sahih, an Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Annahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ukhbar annaka tasumud dahar. Ya, saya diberi berita bahwa engkau katanya puasa setiap hari. Wa taqra'ul Qur'ana kulla laila, dan katanya kamu mengkhatamkan Al-Qur'an setiap malam. Iya. Jadi ini berita sampai kepada Nabi. Sebab Abdullah bin Amr ini dinikahkan oleh ayahnya yang seorang perempuan. Ya, Masya Allah. Ayahnya menunggu apa kelahiran cucunya atau bagaimana. Suatu hari dia tanya kepada istrinya. Kata istrinya, bagaimana bisa? Si Abdullah bin Amr ini, tiap hari dia puasa, tidak ada dia berbuka. Iya. Begitu masuk, waktu maghrib langsung baca Al-Quran, dia khatamkan. Setelah itu dia sholat satu malam suntuk. Masuk lagi besok, kapan dia sama keluarganya? Ini lihat ya, Abdullah bin Amr. Maka kata Nabi kepada ayahnya, pertemukan saya dengan dia. Inilah kejadiannya di sini. Qultu bala ya Rasulullah. Maka kata Abdullah, benar wahai Rasulullah. Lam urid bidalika illal khair. Kata Abdullah, saya tidak menghendaki dari amalan itu kecuali kebaikan saja. Nah, ini maksud orang itu selalu ya semangat, baik, baik. Tapi harus dilihat, ini sesuai sunnah atau tidak, itu yang paling pokok. Adapun niat semata itu tidak cukup. Iya. Ini sebagian orang ya ada. Kalau ditanya, kenapa kamu salaman dengan perempuan? Oh, yang penting niatnya. Ya. Yang penting niatnya katanya. Nah, ini dari was-was syaitan. Pertama dia sudah rekomendasi dirinya. Seakan-akan dia niat yang paling bagus. Ya. Seakan-akan dia tidak didekati oleh syaitan. Atau tidak menjadi syaitan. Makanya dia bilang, oh yang penting niatnya. Terus yang kedua, dia menyelisih hadits Nabi. Nabi mengharamkan hal tersebut. Nabi mengharamkannya. Jelas ya? Maka tidak boleh berkata yang penting niatnya. Harus sesuai, dicocokkan dengan sunnah Nabi. Iya. Maka kata Abdullah, setelah menjawab benar, maka Rasulullah bersabda, Fasun sawma Daud, Fainahu kana a'badan nas, Waqra'al Qur'ana fi kulli syahr. Kata Nabi, kalau begitu puasalah kamu. Puasanya Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi Daud ini adalah orang yang paling bagus ibadahnya di antara manusia. Dan bacalah Al-Quran, khatamkan Al-Quran dalam sebulan satu kali saja. Jadi satu hari satu juz. Begitu maksudnya. Qala qultu ya Rasulullah, ini utiku afdala min dalik. Kata Abdullah, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Iya. Perhatikan ya, Nabi sudah memberi hal yang paling bagusnya. Pilihan yang paling baiknya. Tapi Abdullah berkata, saya ingin lebih daripada itu. Terkait dengan Al-Quran ya. Ya, dan puasa juga akhirnya. Abdullah tetap puasa tiap hari. Iya. Sampai dia sendiri menyadari, ketika dia sudah tua, andai kata dia mengambil keringanan yang diberi oleh Nabi. Iya. Tapi subhanallah para sahabat, ketika dia sudah azam dengan itu, dia tidak berubah. Oh saya sudah tua, saya rubah saja. Menjadi puasa Daud. Nah tetap dia lakukan, walaupun berat bagi dirinya. Karena salah satu hal yang diinginkan di dalam syariat ini, kita continue di atas amalan. Komitmen dengannya. Maka terkait dengan Al-Quran, Nabi berkata, Faqra'hu fi kulli ishrin. Kalau begitu, khatamkan setiap 20 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dalik. Kata ya Nabi Allah, saya mampu lebih daripada itu. Qala faqra'hu fi kulli ashrin. Kalau begitu, baca setiap 10 hari. Kamu khatam satu kali. Qala ya Nabi, qala qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dalik. Maka dia berkata, wahai Nabi Allah, sungguhnya saya mampu lebih daripada itu. Iya. Qala faqra'hu fi kulli sab'in. Maka beliau berkata, bacalah pada setiap 7 hari. Wala tazid ala dalik. Dan jangan kamu lebihi itu. Jadi diberi ketentuan setiap 7 hari dia apa? Dia khatam Al-Quran. Itu yang paling bagusnya. Setiap 7 hari dia khatam Al-Quran. Kata beliau, faqra'hu fi kulli sab'in wa la tazid ala dalik. Bacalah pada setiap 7 hari. Jangan tambah. Itu karena itu yang berjalan di tengah para as-salaf. Mereka berusaha mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Iya, itu ada kaidahnya ya. Ada kaidahnya. Fami bisyaukin. Kaidahnya. Fami bisyaukin. Mulutku penuh kerinduan. Fa, mim, ya, ba, shin, waw, qaf. Ini 7. Fa, surah Al-Fatihah. Jadi dia baca dari Al-Fatihah sampai ke mim. Mim surah Al-Ma'idah. Ini hari pertama. Hari kedua dari mim surah Al-Ma'idah sampai ke ya. Ya surah Yunus. Ini hari kedua. Hari ketiga dari Yunus sampai ke Ba. Ba artinya surah Bani Israel. Atau surah Al-Isra. Ini hari ketiga. Terus hari yang keempat dari ba sampai ke shin. Shin surah syuara. Ini hari keempat. Kemudian dari shin sampai ke waw. Ya, ini hari keberapa? Kelima. Waw itu surah as-saffat. Was-saffati saffa. Terus dari waw sampai qaf. Itu hari keenam. Tahu surah qaf ya? Hari ketujuh dari qaf sampai an-nas. Itu tujuh pembagian. Tujuh pembagian. Kaidahnya fami bisyaukin. Hah? Bisa ditangkap ini? Coba diulangi. Fami bisyaukin. Ya, fa, mim, ya, ba, shin, waw, dan qaf. Baik. Fa tadi apa? Jangan sampai lupa tadi antum. Al-Fatihah. Mim, Al-Ma'idah. Ya, Yunus. Ba, Bani Israel. Apa itu Bani Israel? Surah Al-Isra. Shin, Asy-Syu'ara. Waw, Surah As-Saffat. Qaf, Surah Qaf. Jelas ya? Baik. Kata beliau, wali muslimin, selesai ya hadith Abdullah bin Amr di sini. Terdapat bagaimana Nabi, itu pada ibadah para sahabatnya beliau perhatikan. Dan diberikan tuntunan yang paling meringankan untuk mereka, apa yang dia sanggup. Walaupun ini sahabat punya, apa namanya, kemampuan lebih. Iya, terbukti Abdullah bin Amr sudah berjalan beberapa saat. Dia punya kemampuan lebih. Tapi diberi hal yang paling standar. Yang umumnya bisa dilakukan oleh manusia. Iya. Karena berlebihan itu tidak disenangi di dalam agama. Baik. Kemudian kata beliau, wali muslimin, an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, halakal mutawaqqi'un. Dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaka al-mutanattiun, celakalah orang-orang yang tanattu. At-tanattu itu kata Imam Nawawi adalah orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Di Sahih Muslim disebutkan oleh Nabi, celakalah tiga kali. Jadi celakalah orang-orang yang tanattu, celakalah orang-orang yang tanattu, celakalah orang-orang yang tanattu. Ditegaskan kecelakaan. Iya. Karena itu tidak ada bagusnya orang berlebihan. Ekstrim. Seakan-akan dia. Ini kadang juga terlihat ya pada sebagian orang yang apa namanya baru belajar. Kejahilannya lebih banyak. Iya. Seakan-akan dia sudah berpegang dengan sunnah paling hebat. Ya, kalau sudah kenal seperti itu seakan-akan dia di manusia. Sudah dia yang paling hebat sudah. Tidak ada yang kayak dia. Ya orang semuanya dia pandang keliru. Dia pandang miring. Ya. Ini harus diperbaiki ya. Cara berpikir. Pertama ketika kita lihat manusia walaupun mereka keliru. Kita harus selalu berharap kepada Allah mereka dapat hidayah. Ya. Kita harus selalu memandang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk. Berharap kebaikan. Nah, itu seorang da'i. Harus kuat semangatnya manusia dapat hidayah. Iya. Jangan pandangannya selalu saja, oh ini orang enggak benar, ini enggak beres, ini rusak. Ya, tinggalkan, buang, lempar. Ya, ini hal yang enggak dikenal di kalangan orang yang memiliki akhlak Al-Qur'an. Dan mengerti dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanattu seperti itu membawa kepada kebinasaan. Hati-hati. Dan banyak jenis tanattu ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari sifat ekstrim seperti ini. Kata beliau wali Ahmada, An Abdirrahman bin Shibl marfu'an, ikra'ul Qur'an, wala taglu fihi, wala tajfu anhu, wala ta'kulu bihi, wala tastakthiru bihi. Bacalah Al-Quran. Dan jangan kalian ekstrim di dalamnya. Jangan pula kalian menyepelekannya. Ya, jafa terhadapnya. Ini sudah berlalu semua ya. Wala ta'kulu bih, jangan kalian makan dengan Al-Qur'an. Wala tastakthiru bih, dan jangan kalian memperbanyak dengannya. Iya. Jangan kalian memperbanyak dengannya. Ini hadis disebutkan di apa namanya? di bawah. Ada khilaf di dalam sanadnya ya. Pada sebagian sanadnya disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa sanadnya itu kuat. Jadi ini terdapat perintah membaca Al-Quran. Tidak boleh gulu berlebihan. Ini sisi pendalilan penulis. Wala tajifu. Tidak boleh jafa. Ini pembahasan yang sudah berlalu. Wala ta'kulubih. Ini juga pembahasan yang sudah berlalu. Wala tastakthiru bihi. Dan jangan kalian memperbanyak dengannya. Iya. Di sini tidak disebut ya apa jenis memperbanyak ini. Apakah memperbanyak harta, memperbanyak pengikut, memperbanyak ketenaran, suara maupun yang lainnya. Iya. Tapi seorang dia membaca Al-Quran, mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperbanyak apa saja. Baik. Jadi ini penegasannya, tidak boleh ekstrim. Kemudian kata beliau, wa Nabi Rafi', dan dari Abi Rafi', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaqian ala arikati yatihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Nah, ini hadits Abu Rafi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai saya temui salah seorang dari kalian dia bersandar di atas arikahnya. Arikah ini dari permadani atau dari hamparan yang biasa dia duduk di situ. Iya. Dan ini arikah dari bentuk primer ya, dari bentuk apa namanya? Hal yang mewah, dari perkara yang mewah. Iya. Dia bersandar. Yatihil amru min amri. Datang kepadanya sebuah perintah dari perintahku. Mimma amartu bih. Yang sudah dipastikan itu saya perintah dengannya. Au nahaitu anhu. Atau perkara itu saya larang darinya. Iya. Datang kepadanya sebuah perkara. Apakah perkara ini berupa perintah yang saya perintah atau larangan yang saya larang? Ketika sampai perkara ini, dia berkata, la adiri, saya tidak tahu. Ya, ma wajadna fi kitabillah ittaba'ana. Pegangan kami yang ada di dalam Al-Qur'an itu yang kami ikuti. Ini gulu namanya. Jadi, apa yang dalam Al-Qur'an saja yang mau diambil? Selain daripada itu tidak diambil. Dari sunnah Nabi tidak diambil. Ini terdapat bantahan ya terhadap orang yang di masa ini menamakan dirinya sebagai Al-Qur'aniyun. Pengikut Al-Qur'an saja. Dan itu dusta ya, mengatakan pengikut Al-Quran. Kalau dia ikuti Al-Quran, di dalam Al-Quran ada perintah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan sunnahnya. Maka harusnya juga dia berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini yang dicela, orang yang datang kepadanya perintah dari hadits Nabi tidak diambil. Alasannya karena tidak ada dalam Al-Quran. Kita cuma ikut Al-Quran. Nah, ini namanya gulu, ekstrim. Karena Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah, di dalamnya segala petunjuk. Tapi ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semisal dengannya. Di dalam sunnah Nabi ada hal yang merinci menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di sunnah Nabi ada hukum-hukum yang melengkapi apa yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Maka tidak boleh seorang ekstrim dalam hal ini. Demikian rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Baik. Kemudian bab berikutnya. Kata beliau, bab maja'a fi ittiba'il mutasyabih. Bab apa yang datang tentang mengikuti mutasyabih. Ini beliau jelaskan dari fadailil Quran bahwa orang yang memahami keutamaan Al-Quran itu jalannya lurus. Dia berada di atas prinsip yang muhkam dan jelas. Adapun yang di dalamnya terdapat tasyabuh dari hal yang diikuti oleh orang-orang yang mengikuti syahwatnya dan hawa nafsunya, maka itu adalah hal yang dilarang. Iya. Kita lihat ya dari penafsiran. di sini tentang al-mutasyabih. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin terangkan dulu bahwa ada ayat-ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa semua Al-Quran itu adalah muhkam. Iya. Uhkimat ayatuh. Telah diihkam ayat-ayatnya. Ini menunjukkan bahwa semua Al-Quran itu muhkam. Dan ada ayat menyebutkan bahwa semua Al-Quran itu mutasyabih. Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutasyabiha. Semuanya mutasyabih. Dan ada ayat mengatakan sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Ini yang akan kita baca. Jelas ya? Ayat-ayat yang mengatakan semuanya muhkam, iya, itu maknanya bahwa seluruh Al-Quran ini itu adalah jelas dan terang. Tidak mungkin umat seluruhnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tidak paham. Kalau ada kesamaran itu pada sebagian orang, tidak pada seluruh umat. Iya. Jadi dari sisi itu semua Al-Quran adalah apa? Muhkam. Jadi kalau dikatakan Al-Quran semuanya mutasyabih, mutasyabih artinya dia ada tasyabuh, saling dekat. Ya, ini mirip dengan yang lainnya. Kita lihat di surah Al-Baqarah ada kisah tentang Nabi Musa. Di surah Al-A'raf juga ada kisah tentang Nabi Musa. Masuk lagi di surah Yunus ada kisah tentang Nabi Musa. Masuk lagi di surah Al-Isra ada kisah lagi tentang Nabi Musa. Jadi beberapa tempat kisah ini kisah ini kisah. Di sana penjelasan hukum, di sini juga penjelasan hukum. Sana penjelasan sorga, di sini juga penjelasan sorga. Sana penjelasan neraka, di sini juga penjelasan neraka. Nah, ini dari sisi ini disebut apa? Tasyabuh. Jelas? Terus ada ayat yang ketiga, ini yang kita ingin bahas di sini. Iya. Tentang ittiba'al mutasyabih. Kata beliau fi sahih, dalam as-sahih, ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah dari dalam as-sahih maksudnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di surah Ali Imran, huwa alladhi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Minhu dari Al-Kitab ini, ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat yang muhkam. Hunna umul kitab. Dan itu adalah pokok dari Al-Kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Ayat-ayat yang lain, itu mutasyabihat. Faqala, maka Nabi bersabda ketika membaca ayat ini, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Apabila engkau melihat orang yang mengikuti apa yang tasyabuh darinya, maka mereka inilah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala namakan, hati-hatilah kalian darinya. Iya. Ini kelompok dari Ahlul Zaid. Mereka cari dari ayat-ayat mutasyabih, menghendaki fitnah dan hendak mereka takwil. Iya. Hendak mereka takwil. Jelas ya? Jadi tasyabuh itu yang dimaksud di sini. Jadi pada sebagian adat ayat muhkam itu jelas terang semua orang tahu, ahlul ilm, orang awam, orang umum juga tahu. Tapi ada yang mutasyabih. Ini tidak semua orang memahami makna ayat. Ayat-ayat yang seperti ini yang diambil oleh Ahlul Zaid untuk membuat apa? Penyimpangan-penyimpangan. Ini hati-hati. Kalau ada yang seperti ini gayanya, diambil dari ayat yang mutasyabih untuk mendukung kesesatannya dan hawa nafsunya, inilah yang disebut di dalam ayat ini. Hati-hati kalian darinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena di kelanjutan ayat, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ wabtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Iya. Jadi mereka menghendaki fitnah dan hendak mentakwilnya. Adapun apa namanya? Dikatakan dan tidak ada yang mengenal takwilnya. Takwil maksudnya tafsirnya atau hakikat yang makna itu kembali kepadanya kecuali Allah. Iya, dan orang-orang yang berilmu. Jadi kalau hakikat sesuatu itu bisa berhenti di Allah. Karena itu ada dua waqaf di situ ya. Bisa dia membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dia berhenti di situ. Warasikhuna fil ilmi yaqulun. Bisa seperti itu. Itu ta'wil bermakna hakikat sesuatu yang kembali kepadanya itu memang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hakikat hari kiamat bagaimana terjadinya hanya Allah yang tahu. Hakikat ruh bagaimana ruh itu hanya Allah yang tahu. Jelas ya? Yang kedua ta'wil bisa bermakna tafsir. Penafsiran. Nah ini ahlul ilm juga diberi ilmu tentang hal itu. Sebab itu jelas bagi ahlul ilm. Karena itu boleh juga diberhenti. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Bisa. Jelas ya? Nah ini ta'wil di atas makna tersebut. Ya, adapun ta'wil dengan makna yang dipakai oleh ahlul bidah, sebuah makna kalimat dipalingkan ke makna yang lain, itu ta'wil hanya dikenal di kalangan ahlul bidah. Ya, kalau ta'wil bermakna tafsir, itu pembahasannya lain lagi. Tapi kalau ahlul bidah mereka ta'wil sebuah kata ke makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh kata itu atau lemah penunjukannya di kata itu, itu ta'wilnya ahlul bidah. Baik. Kata beliau wa qala Umar yahdimul islam zallatul alim wa jidalu munafiqin bil qur'an wa hukmu al aimatil mudillin. Kata Umar radhiyallahu anhu, Islam ini akan hancur oleh kekeliruan seorang alim. Satu. Kadang subhanallah seorang alim keliru. Pengaruh besar di tengah umat. Karena kekeliruan alim ini. Itu zallah, kita mohonkan ampun untuknya. Tapi jangan kita ikuti dari kekeliruannya. Ya. Jangan kita ikuti dari kekeliruannya. Dan ini sudah terjadi ya dari masa ke masa. Ada alim dipercaya di tengah manusia, dia keliru, dia dapat udzur dalam kekeliruannya. Tapi subhanallah, Allah jadikan sebagai ujian di tengah manusia. Iya. Yang kedua, yang menghancurkan Islam kata Umar wa jidalu munafikin bil Quran. Jidalnya kaum munafikin dengan Al-Qur'an. Ah inilah yang dimaksud di sini. Sisi pendalilannya. Sebab kaum munafikin, mereka berjidal dengan Al-Quran. Diambil dari yang mutasyabih. Itu jalan mereka. Wahukmu al-aimatil mudillin. Dan yang ketiga yang membinasa, yang menghancurkan Islam adalah hukum para pemimpin yang menyesatkan. Walamma sa'ala sabigun umara an waddariyat wa ashbahiha darabahu Umar wal kisatu mashhura. Ya. Berikutnya kata Syekh, ketiga Sabiq, ini Sabiq bin Asal ya, bin Usail. Ya. Sabiq ini kisahnya masyhur. Dia bertanya tentang waddariyat, apa artinya waddariyati darwa. Ya. Dia tanya ayat-ayat yang seperti itu. Maka oleh Umar dipukul, dicambuk. Dan kisahnya masyhur ya, bagaimana dia dicambuk, luka, diobati, dicambuk lagi, diobati, dicambuk lagi, diobati, sampai dia berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin penyakit di kepalaku hilang, ya, saya persaksikan itu sudah hilang. Tapi kalau engkau ingin membunuhku, perbaiki cara membunuhnya, jangan seperti ini. Ya. Maka oleh Umar pun, dia dikembalikan ke negerinya. Diberi perintah, jangan didekati orang ini. Jangan ada yang mendekatinya. Ya, tiap kali ada majelis orang berkumpul, dia datang Sobik ini bubar orang-orang. Karena perintah Umar. Sampai benar tobatnya, ia pun kembali seperti biasa. Sampai masa pemberontakan datang, dia diajak ikut memberontak juga. Kata Sobik, saya telah dididik oleh seorang hamba Allah yang bernama Umar. Saya tidak mau mengulanginya lagi. Nah, ini pendidikan Umar ya. Andai kata pendidikan Umar ini berjalan, ya saat ini, wah ini sudah banyak sekali orang-orang yang harus diperlakukan seperti Sobiq di masa ini. Nah, dan ini kisahnya masyhur, diriwayatkan dari banyak jalur. Baik. Jadi maksudnya di sini, jangan mencari-cari yang mutasyabih. Sobiq ini ketika dia cari hal yang mutasyabih, bukan artinya ayat itu tidak ada tafsirnya. Ulama tahu hal tersebut. Tapi kenapa dia mencari hal-hal yang seperti itu? Maka ini dicambuk oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan bahwa seorang itu lurus saja mengikuti Al-Quran. Tidak boleh dia gulu, tidak boleh dia menyepelekan, dan dia berdalilkan dengan hal yang jelas dan terang. Kalau ada hal yang tidak dia pahami, maka jangan dia bertanya, ingin membuat masalah, mengikuti syahwatnya atau hawa nafsunya, tapi dia tanya kepada ahlul ilm, diterangkan dengan hal yang baik. Baik, sampai sini dulu insyaAllah ta'ala, kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib. Ini ada beberapa bab lagi ya, kita ingin khatamkan buku ini. Selesaikan. Mungkin malam ini ada acara di radio, jadi kita ada waktu sampai jam 8.15 insyaAllah ta'ala. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.